أعط أبوك لك أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت ربك أصلح ما شاء الله كان اللهم أكرم يسير اللهم يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بنسيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تغنني إلا نفسي طرفة عين اللهم بك منها اللهم بك منها أعوذ بك من هجمة والفضل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عيوبي وأدواني رواتك اللهم افردني من بين بدي ومن خلفي ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أفضل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدمعني وأنت تصيبني وأنت تهيني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي إبراهيم حبيب الله وكان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أنصرنا وبك نحيا وبك نموت وعليك توكلت وإليك نشور أصبحنا وأصبح الملك والعالمين اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم فاهدِه ونصره ونوره وبركته وهاده اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بداه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بداه اللهم ما أصبح به بالنعمة وأعوذ بك من ولك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزن عرشي وكلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزن عرشي وامداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزن عرشي وامداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزن عرشي وامداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما هو سبحان الله عدد ما خلق ما في السماوات سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق

Kepada rekan dan rekan kita yang saya hormati yang dan dirahmati Allah, monggo engkang sepindah kita muji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan jasmani, luwe-luwe nikmat iman lan Islam sehingga kita sedaya saged silaturahmi nglajengaken rutinan taklim wonten ing enjang punika kanthi keadaan sehat boten wonten alangan satunggal pun apa. Kanthi nyukuri kenikmatan punika monggo kita ikraken kanthi bilisan hamdalah sarengan kula dherekaken semangga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Engkang kaping kalih selawat dan salam mugi kutur kanjeng dumateng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman muga kita sedaya besok kadhaku umatipun lan ansal safatipun amin Allahumma amin. Kulah ing mriki kadawuhan saking beliau guru kita Al Habib Novel untuk ngomong di depan sini karena beliau lagi di luar kota. Semoga beliau diberi panjang umur, sehat, wonten alangan satunggal punapa lan rejeki kathah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. شراد الذين نمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan semoga Fatihah tadi membawa berkah. Mesti Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan saya untuk berbicara kepada kebaikan, moga manfaatan kepada diri saya pribadi dan insyaallah bisa meluber kepada teman-teman semua. Pagi punika ingkang kita sinau sareng-sareng nggih menika kitab akhlak para wali yang disusun oleh Bilo Al Habib Novel bin Muhammad Ali Idrus. Saderengipun kita sinau sareng-sareng Al Habib Muhammad bin Ahmad Ali Idrus punika nate ngendika kalih kula, nate ngomong kalih kula. Ing akhir zaman iki akeh wali, tapi wong sing ora percaya wali kuwi yo akeh. Sing ora percaya karo wali kuwi jajal dibuka klambine ana wudele apa ora. Yen ora ana wudele kuwi mesti kewan, jaran menapa anjing. Tapi nggih mboten ngertos kula jaran anjing niku gadah wudel napa mboten. Kita buka pertamae dari bab dari kisah bakti Abu Yazid kepada ibunya. Suatu malam ibu Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an meminta air kepada beliau. Beliau pun pergi mengambilnya. Ternyata tempat menyimpan air mereka kosong. Beliau pun pergi ke sungai mencari air. Sesampai di rumah ternyata sang ibu telah tertidur lelap. Malam itu udara sangat dingin. Abu Yazid memeluk erat kendi atau wadah air yang beliau pegang. Ketika sang ibu terjaga, ia meminum. Dengan keberkatan, kendi itu telah membuat tangan beliau kaku. Pada saat itulah sang ibu bertanya, mengapa engkau tetap memegang kendi itu? Abu Yazid pun menjawab, aku khawatir tertidur saat ibu terjaga. Lalu ibu pun menjawab, biarkan pintu kamarku setengah terbuka, ucap sang. Sepanjang malam Abu Yazid berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka sehingga beliau tidak tergolong orang yang melalaikan perintah ibunya. Hal tersebut beliau lakukan berulang kali hingga fajar menyingsir. Hikmah di balik kisah, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua seringkali dipandang remeh dan diabaikan. Padahal dengan berbakti kepada orang tua, seseorang akan mendapatkan puncak keinginannya yaitu ridha Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah fi ridhal walidain wa sa'khuduhu fi sa'khidhi walidain. Ridha Allah terletak pada keriduan kedua orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Yang dimaksud orang tua itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua orang tua menantu, yang ketiga itu orang tua guru. Jadi seumpama ada orang tua mertua atau guru yang tidak ridha kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak ridha kepada kita. Dalam sebuah diskusi diriwayatkan Allah taala berkata yang maknanya, barang siapa berpagi hari membuat kedua orang tua ridho dan membuatku murka, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa berpagi hari membuatku ridho dan membuat murka kedua orang tuanya, maka aku murka kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menikah ridho ini tergantung kepada orang tua kita, baik guru maupun mertua. Seringkali seorang anak rela berbuat apa saja untuk orang yang dicintainya, akan tetapi untuk orang tuanya sekedar mengambilkan air minum saja terasa berat, ya seperti saya. Dilanjutkan kisah yang kedua, ceramah putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bila berceramah menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Anak beliau yang telah banyak menuntut ilmu dan gemar berceramah berkata dalam hati, jika aku diizinkan berceramah, tentu akan lebih banyak orang yang menangis. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin mendidik anaknya. Ia berkata kepadanya, wahai anakku, berdirilah dan berceramahlah. Si anak kemudian berceramah dengan sangat bagus. Namun tidak ada seorang pun yang menangis dan merasa khusyuk. Mereka bahkan bosan mendengar ceramahnya. Setelah anaknya selesai berceramah, Abdul Qadir naik ke mimbar lalu berkata, para hadirin, tadi malam istriku Ummul Fuqara menghidangkan ayam panggang yang sangat lezat, tapi tiba-tiba seekor anjing datang dan memakannya. Mendengar ucapan ini, para hadirin menangis dan menjerit. Si anak berkata, aneh. Aku bacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, syair dan berbagai akhbar. Tidak ada seorang pun yang menangis. Tapi ketika ayahku menyampaikan ucapan yang tidak ada artinya, mereka justru menangis. Sungguhnya aneh, apa sebabnya? Ya seperti kita ini. Saya juga kedawuhan matur ing nggih, biasane ya Nabi pe nggih do nyatet nek aku ya ora ya bedane ya kuwi. Biasane ya dong ringkes ini samping kutok iki mari di kamera ya ben patut-patut ngono. Hikmah di balik kisah Al-Habib Umar bin Nafsis berkata, inti ceramah bukan terletak pada susunan kalimat, tapi pada kesucian hati dan sifat sahih si pembicara. Sewaktu Sayyidina Jailani berbicara, para hadirin menangis karena mengartikan kucing dalam cerita beliau sebagai setan yang mencari amal anak cucu Adam dengan cara menimbulkan sikap pria ujub dan sombong. Ada yang menangis karena mengibaratkan cerita ini dengan keadaan su'ul khotimah, yakni ia membayangkan seorang yang memiliki amal sangat banyak tapi usianya berakhir dengan su'ul khotimah. Mereka semua menangis dan merasa takut kepada Allah hanya karena ucapan biasa. Sesungguhnya ucapan itu telah membuat mereka berpikir menerbitkan cahaya di hati mereka, berkata cahaya yang memancar dari hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita juga mendengar bahwa kesan yang ditimbulkan oleh ucapan-ucapan Habib Alwi bin Sayyidin sangat kuat, padahal beliau bicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Walau beliau hanya berbicara, lihatlah keadaan kita ini, bagaimana amal kita, namun ucapan beliau ini mengunjam ke dalam hati mendengarnya dan meninggalkan kesan sangat dalam, sehingga mereka menangis menjadi khusyuk dan bertobat kepada Allah. Semua ini karena sifat sahih dan keikhlasan beliau. Jadi yang paling banyak memberikan manfaat adalah sikap sahih dan ikhlas. Semoga saya juga ikhlas ya. Kita boleh saja membiasakan diri untuk berceramah, memilih ucapan yang dapat dipahami, yang baik dan bagus. Ya, seperti saya. Mempelajari berbagai buku dan menyimak ceramah para khatib dan ucapan kalam kaum arifin. Namun kita harus bersandar kepada Allah Ta'ala, mohon kepadanya agar dapat bersikap sahih dan ikhlas. Arti dari cerita di atas, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus berkata, ucapan akan muncul sesuai dengan keadaan batin pembicara, tenang ataupun gelisah, sebab keadaan batin mempunyai hubungan sangat erat dengan kata-kata yang dituturkan. Bukankah kamu pernah melihat seorang berbicara kepada temannya dengan kalimat yang pada lahirnya kasar dan buruk, tapi mereka muncul dari jiwa yang baik, maka ucapannya tidak berpengaruh atau tidak memberikan kesan buruk kepadanya. Ucapan semacam ini jika keluar dari jiwa yang penuh gejolak dan hati yang buruk akan menggegerkan dan membangkitkan keburukan dari lawan bicaranya. Oleh karena itu pada saat berbicara hendaknya manusia memperhatikan keadaan jiwanya ataupun suasana hati orang agar tercapai kebaikan dan ketenangan. Betapa indahnya ucapan Sayyidina Ali ketika menjelaskan rahasia ucapan. Artinya wadah atau lahan ucapan adalah hati. Gudahnya adalah pikiran. Penguatnya adalah akal. Pengungkapnya adalah lisan. Jasadnya adalah huruf. Rohnya adalah makna. Biasanya adalah irab. Dan aturannya adalah kebenaran. Pengaruh ucapan pada pendengaran tergantung pada jiwa pembicaraan. Jika ucapan tersebut muncul dari jiwa yang kuat, maka akan memberikan kesan yang kuat. Dan jika muncul dari jiwa yang lemah, maka akan memberikan kesan yang lemah. Oleh karena itu, sebelum berbicara, manusia harus memperhatikan keadaan jiwanya agar kalimat yang ia ucapkan muncul dari jiwa yang tenang atau sakinah. Cerita-cerita tadi hanya cuma saya baca saja, tidak saya tambah-tambahi. Karena kalau takut nanti juga, mesti kalau saya tambahi, mesti ya keliru. Cuma aku baca saja. Kalau aku tambah-tambahi tafsirnya atau arti ini, mesti ya malah tambah keliru. Akhlak para wali, salah satu cerita aromah wali di mana? Di Bangkalan dulu. Ini tambahan saja. Simbah Hasyim Asy'ari itu Nyai Simbah Khalil Bangkalan itu pernah ke kamar mandi. Suatu saat beliau, cincin beliau jatuh di sapi tengi. Di situlah pokoknya zaman biyen yang ngono kae. Pada saat itu santri-santri ini nggih padha ngerti, tapi cuma diam saja. Hanya satu Simbah Hasyim Asy'ari punika berusaha untuk mengambil cincin beliau yang terjatuh pada sapi teng. Setelah diambil dan dapat, Simbah Khalil Bangkalan menika ngerti yen sing dipo kuwi Simbah Hasyim Asy'ari. Cak wis sing ngerti Simbah Hasyim Asy'ari malah diusir dikon mulih. Apa sebabnya? Karena beliau sudah tak demi kalih guru nika pun kathah dados ilmu laduni, mboten ilmu laduni pun sampun cekap. Jadi sampun saged dakwah wonten ing masyarakat. Lan salah satu karomahe Mbah Khalil Bangkalan, suatu saat Simbah Wahab Asbullah mereka salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mau ngaji ke pesantren Simbah Khalil. jauh hari-hari sebelumnya Simbah Khalil Bangkalan menika sampun ngomong kalih santrinipun santri-santriku kabeh ing dina cedhak maneh arep ana singo alas utawi binatang buas sing arep mlebu ning pesantren. Tapi sing santri-santrine nggih pemikirane mboten kados Simbah Khalil punika danten sedaya dobeto tombak menapa menapa senjata-senjata untuk melindungi pesantren. Tapi pada suatu hari Simbah Wasah Abdullah punika sakit lebet. Sakit lebet wonten ing pondok. Tapi mlebete dalu-dalu lan sing jagi punika mboten ngerti mlebete. Pagi harinya Simbah Khalil Bangkalan ngomong dateng santrinipun singa utawa binatang buas sing arep mlebu ing pesantren dina iki wis mlebu wonten ing pesantren. Dados sing dimaksud binatang buas punika Simbah Wasah Abdullah. Sing dimaksud binatang buas punika beliau sangat bijak, sangat tegas, tapi bukan keras, tapi tegas dalam menegakkan agama Islam dan menyebarkannya. Nah, itulah salah satu karomah akhlak para wali. Cerita lagi dari Simbah Khalil Bangkalan. Dulu di Surabaya ada orang yang meninggal, tapi di situ yang meninggal itu kaya. Sebelum meninggal, beliau itu berpesan kepada anak cucunya, aku mengko yen mati, aku njaluk tulung di talkine Simbah Khalil Bangkalan. Talkine mboten bid'ah ya. Dari zaman dulu pun enten. Setelah beliau mati utawi meninggal, anak cucune pun sowan teng pondok Khalil Simbah Khalil Bangkalan. Simbah Khalil Bangkalan ngomong karo tamune, aku gelem nalkin-kin, tapi syaratnya santriku tak ajak kabeh lan santriku iki disangoni duit sewu-sewu kabeh. Jaman rumiyin sewu sabun saged ngehaji. Setelah nyabrang nyampe di Surabaya, pas nalkin ke si mayit itu maesan utawi batu nisani namung dipun tidak kali Mbah Khalil Bangkalan ngomong karo si mayit, ya fulan wengko yeneng kono ditekoi malaikat ya mau ngomong siji weng ngako yen santri ini Mbah Khalil. Bayang kewe namung ucapan begitu si Mbah Khalil Bangkalan karumai namung ngomong ngoten dibayar satu uang bayar sewu. Santri ini diajak kabeh berapa ribu ae nek jaman dulu. Berapa ribu santri lan santri niku saged ngehaji yen saiki yo 40 juta nek kali 1000 ya sepiro wae. Entek. Itu salah satu karomah Simbah Khalil Bangkalan. Banyak lagi cerita-cerita para wali. Salah satunipun Simbah Abdul Hamid Kendal. Simbah Abdul Hamid Kendal nek boten ngerti Simbah Abdul Hamid. Punika wonten kiai wonten ing Pasuruan. Kiai menika ngutus muridipun, bocahku kowengko sampeyan salam aku karo Simbah Abdul Hamid Pasuruan. Alamate diterangke iki. Setelah sampai di situ ternyata di tempat itu pasar. Santri-santri pun tanya kepada semua pedagang dan pembeli, Simbah Abdul Hamid kuwi sing pundi? Simbah Abdul Hamid kuwi sing pundi? Boten wonten ingkang asma Simbah Abdul Hamid kecuali ada satu orang tua yang mengais makanan di tempat sampah. Ketika sang santri itu melihat Simbah itu dalam hatinya apa kuwi sing jenenge Simbah Abdul Hamid. Lan beliau dalam hati mengucapkan assalamualaikum. Tiba-tiba Simbah Abdul Hamid malingkan wajahnya dan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang santri pun kaget. Loh, ya ngerti ya. Apa iki ya sing disembah Abdul Hamid? Dan sang santri pun mengatakan, ya Simbah Yayi, panjenengan ancal salam, asan salam saking Simbah Yayi saking Pasuruan. Asmonipun subhanallah. Lalu sang Simbah Abdul Hamid punika ngomong kepada sang santri, "Loh, kok sapa wong sing wani membongkar rahasiaku? Berarti rahasiaku wis terbongkar." Dan beliau Mbah Abdul Hamid langsung berdoa, "Ya Allah, aku telah penyamaranku telah terbongkar. maka ya Allah ini tugasku sudah selesai. Detik ini juga ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Jika Abdul Hamid sudah menyembunyikan diri. Di sekarang itu juga banyak para wali, tapi ya menyembunyikan diri. Salah satunya pun wali Simbah, banyak sekali banyak cerita-cerita Simbah Hol, Simbah Mangkli. Salah satu karomai Simbah Dahal Watu Congkol Magelang, Simbah pun Gus Yusuf. Punika pada suatu hari pas muktamar NU wonten ing Magelang. Padahal zaman rumiyin NU niku tesih gede-gede nih teng mriko. Simbah sing ceramah niku kebagian Simbah Dahal Watu Congkol Magelang. Pas ceramah dulu mengatakan dalam isi ceramahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pengen selamat, pengen jawaban Mbah Khalil Dahal Simbah Dahal Watu Congkol namung yen sampean pengen selamat mlebu NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karomai waliullah ceramahe nggih namung ngoten, tapi nggih merasuk yen kula niki ya mung kokan ngomong tok tapi ora ono fadilahe. Dilan tadi cuma selingan-selingan tok yen maca kitab iki aku enggak berani menambah atau menerjemahkan atau gimana karena ya takut salah, mesti ya banyak salahnya. Kalau cerita-cerita yang lain deh buat nopo-nopo kalau tambah niki kalau lanjutaken wawasan cerita wonten ing kitab Akhlak Para Wali punika yang berjudul Berdema Kepada Seekor Anjing. Seekor anjing. Pada suatu hari Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana ia lihat seorang anak kecil berkulit hitam menjaga kebunnya tersebut. Di tangannya tampak beberapa potong roti. Tak lama kemudian terlihat seekor anjing memasuki perkebunan itu. Sang budak kecil melemparkan sepotong roti kepadanya. Anjing itu memakannya dengan lahap. Budak itu kemudian melemparkan dua potong roti lagi. Anjing tersebut menyantapnya tanpa sisa. Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa? Tanya Abdullah bin Ja'far penasaran. Tiga potong roti yang kau lihat, jawabnya. Mengapa kau lebih mengutamakan anjing itu dan memberikan semua rotimu kepadanya? Tanya Abdullah. Di kawasan ini tidak ada anjing. Dia datang dari tempat yang jauh. Dia tentu lapar. Aku tak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang. Jawab anak kecil itu. Lalu apa yang akan kau makan hari ini? Tanya Abdullah. Hari ini aku akan berpuasa, jawabnya. Budak kecil ini lebih dermawan. Dermawan dariku, ujarnya. Abdullah membeli perkebunan kurma tersebut. Berkata, budak kecil itu dan segala peralatannya. Kemudian ia membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya. Himak di balik kisah, jika seorang yang berharta berderma itu hal yang biasa. Tetapi jika seorang yang kekurangan harta berderma itu adalah suatu yang luar biasa. Kisah di atas mengajarkan banyak hal, di antaranya adalah sifat itsyar, yaitu mengutamakan orang lain meskipun kita berada dalam kesulitan dan kesempitan. Bayangkan seekor budak kecil rela mendermakan jatah makannya kepada seekor anjing. Dia tahu bahwa anjing itu lelah dan lapar sebab ia berasal dari daerah yang jauh. Sikap ini timbul dari jiwa yang penuh kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang berjiwa kasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah, sayangilah semua yang di bumi, maka semua yang di langit akan mengasihinya, menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Anak kecil itu telah memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Karena mengasihi seekor anjing, ia pun memperoleh kasih sayang Allah. Seketika itu juga ia bebas dari perbuatan dan menjadi jutawan. Menawi mboten ngerti maksudnya nggih, bebas bukune iki ambak lan diwaca piyambak. Jinjang ki ngoten, Mas. Kisah selajengipun kedua mata pernah melihat Imam Nawawi. Suatu hari Syekh Taqiyuddin As-Subki menunggang seekor unta sewaan untuk mengunjungi Syekh Yahya An-Nawawi. Dalam perjalanannya beliau mendengar pengiringan untanya berdebat dengan seorang tentang persoalan tayamum. Pengiringan unta berkata, "Aku telah menanyakan masalah ini kepada Yahya An-Nawawi di Darul Hadis As-Subakti." Segera turun dari punggung untanya lalu berkata kepada si pengiring unta, "Nailah, tak pantas aku naik unta, sedangkan di bawahku ada orang yang kedua matanya pernah melihat Yahya An-Nawawi." Pengiring unta itu lalu menunggang unta dan Asbakti berjalan menggantikan tugasnya. Ketika sampai di Damakus dan masuk ke darul hadis, Asbakti melanturkan bait syairnya yang artinya, "Dan di darul hadis ada sebuah makna halus. Ku kelilingi dan ku datangi setiap sisinya agar hangat wajahku menyentuh tanpa berpijak kaki An-Nawawi." Hikmah di balik kisah. Dalam kisah di atas, lihatlah penghormatan kaum sholihin kepada orang yang pernah bertatap muka dengan seorang yang sholih. Dengan penuh kerendahan hati, Imam Subakti turun dari punggung unta dan justru berjalan kaki menuntun unta untuk melayani penuntun unta yang pernah menatap wajah dan menanyakan satu persoalan agama kepada Imam Nawawi. Demikian kecintaan mereka kepada kaum sholihin. Generasi terdahulu bergerak dari timur ke barat, menempuh ribuan kilo, melewati padang syara dan samudra demi mencari para wali dan kaum sholeh yang merupakan dokter hati dan agama bagi mereka. Beratnya perjalanan dan berbagai tantangan yang membahayakan jiwa dan raga tidak pernah menjadi penghalang ketika menemukan para dokter hati tersebut. Generasi terdahulu mau mendidik diri mereka sendiri dengan berhikmah dan belajar serta bersikap santun kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah lebur dalam kecintaan kepada para wali dan kaum saleh. Sayangnya saat ini tidak sedikit dari kita yang justru berburuk sangka, membenci dan mencerca para ulama wali serta para fuqaha yang merupakan sesosok pendidik dan pengajar. Mereka merasa telah cukup dengan pendapatan sendiri. Bagaimana kita dapat memperoleh keberuntungan dan memperoleh obat bagi hati ini? Lihatlah dan kisah di atas. Syekh Taqiyuddin As-Subakti merasa sangat senang ketika bertemu dengan seorang yang pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Kecintaan beliau kepada Imam Nawawi telah menyebabkan menghormati dan memulihkan seorang pengiring unta. Lalu bagaimana kiranya penghormatan beliau kepada Imam Nawawi sendiri? Nggih, ngoten nika. hikmah di balik kisah saya enggak bisa menerangkan. Saya cuma saya baca saja, kalau menerangkan mesti banyak salah, tak tambah-tambahin meneh. Salah satu cerita wali lagi, dulu ada seorang kakek-kakek. Beliau itu tiap hari membaca Al-Qur'an. Sang anak utawi sang cucu bertanya, "Kek, kenapa kau tiap hari membaca Al-Qur'an padahal panjenengan mboten ngerti makna lan artinipun?" Sang kakek pun berkata kepada sang cucu, "Lek kowe rene jumukne banyu wadahi ana ing kerjang. Kerjang sing bolong-bolong menika sing reget. Iki banyu kuwi adono iki digawa mrene." Sang anak utawi sang kakek sang cucu pun pergi ke kali dan mengambil air dalam kerjang tadi. Setiap kali mengambil air pasti tidak bisa mengambil air karena kerjang-kerjang tadi bolong. Setiap kali beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali pun dia tidak bisa mengambil air. Dan sang cucu pun berkata kepada sang kakek, "Kek, yo mboten saged niki kan nggih bolong-bolong. Menawi diisi air nggih saged mboten saged penuh amargi bolong-bolong." Sang kakek pun berkata kepada cucunya, "Yo ngono kuwi sing jenenge yo kuwi artine aku mau maca Quran. Senajan aku ora ngerti artine, ning atiku bisa tentrem utawa bisa seneng, bisa resik. Contone ya kaya kerjang kuwi mau ora iso njupuk banyune utawi intine, tapi kan kerjange mau sing reget digo nyiduk ning air setiap kali beberapa kali kan lama-lama juga resik. Ya kuwi padha karo kaya atiku ya." Salah itulah salah satu cerita karomai wali, akhlak para wali, dan banyak lagi cerita para wali yang telah tersembunyi. Salah satu ini pun Gepuniko ya saya sebutkan saja, dilanjutkan aja nanti, dilanjut ceritanya lagi. Kisah ke selanjutnya pun, jagalah pendengaranmu. Pada suatu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar lampu bersama murid-muridnya. Di pasar tersebut kebetulan ada seorang yang sedang mencaci maki seorang ulama. Imam Syafi'i segera menoleh kepada murid-muridnya dan berkata, "Bersihkanlah telinga kalian dari pendengaran ucapan-ucapan kotor, sebagaimana kalian bersihkan lisan kalian dari mengucapkannya, sebab pendengaran merupakan rekan pembicaraan. Sesungguhnya orang yang suka mencaci maki orang lain itu melihat sesuatu yang terburuk di hatinya, kemudian ia ingin mengeluarkannya dari hatinya dan masukkannya ke dalam hati kalian." Hikmah di balik kisah, tidak mau dikalahkan, ingin dijadikan yang utama, sungguhnya menjadi sifat umum manusia. Tidak sedikit orang yang berilmu yang memiliki sifat ini, sehingga ketika mendengar seorang yang memperbincangkan kekurangan atau keburukan para ulama, ia di dalam saja dan bahkan merasa senang. Lain halnya dengan Imam Syafi'i ketika mendengar seorang yang mencaci maki ulama, beliau sangat memperingatkan pengikutnya untuk tidak sedikit pun mendengarkan ucapannya. Dalam kisah di atas kita juga melihat bagaimana para ulama terdahulu menjaga murid-muridnya. Alhamdulillah, kita mari kita istiqomahkan kerutinan ngaji ing pagi punika lan majelis-majelis yang ada di antara kita. Pasti terasa dalam majelis punika menawi mengke mantuk niku terasa enteng. Niku saged digambarne tiang menika kados banyu. Banyu menika kados banyu wonten ing gelas. Menawi kita niku ajeng ngunjuk banyu, tapi banyu niku najis. Banyune najis wonten ing gelas. Terus bagaimana caranya untuk meminumkan air ini padahal airnya najis? Salah satu cara untuk mencucikan air tadi dengan cara dikumpulkan menjadi satu. Dan dikumpulkan menjadi satu punika mungkin yang lebih dari 500 kati. 500 kati niko kados jun utawi sing dibeto tiyang India sing niko klenteng napa niko sing tiyang India sing di tengandhapipun teng inggilipun sirah mustaka. Dados menawi kita niku sering datangi majelis ilmu dzikir niko, kita mengumpulkan dalam satu gelas tadi dikumpulkan jadi satu. Dalam gelas tadi yang berbau najis ya seperti kita yang masih banyak najis. Tapi alhamdulillah kita yang Islam, jadi najisnya najis ringan. Menawi mengke didadekne setunggal zikir bareng-bareng mantuk. Kita mantuk ya padha karo gelas menawi sak solo punya gelas satu semua. Tapi najis, tapi dadekne siji, nanti kita lihat bau, rasa, dan aromanya itu tetap sama. Itu kan sudah menjadi suci. Nanti kita pulang ambil satu gelas lagi. Jadi kan menawi kita datang ke majelis ilmu dalam keadaan yang banyak dosa. Yang kayak gini, nanti kalau pulang, mbun, insya Allah suci. Gekatus baju puniko. Itu dadas. Semua majelis rutin kita datangi sing saged nggih kita datangi sing mboten saged lihat mboten napa-napa. Kalamipun Al-Habib Novel jangan membeda-bedakan najis. Kalau masih ada orang yang membeda-bedakan majelis berarti hatinya masih kotor. Dan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bila ada perkumpulan orang yang berzikir lebih atau lebih dari 40 orang diantaranya itu adalah waliullah. Kalau kita datang ke majelis zikir itu berapa banyak yang datang dan pasti banyak wali-walinya yang datang dan disembunyikan kewaliannya seperti Simbah Abdul Hamid dari cerita tadi. Salah satu cerita akhlak para wali dulu ini adalah karomah. Dulu Simbah Khalil Bangkalan punika diundang untuk tahlilan utawi pengis tahlilan selamatan punika di daerah yang cukup jauh. Ketika itu sang sohibul sohibul hajat utawi yang gadah damel menyembelihkan 2 ekor sapi. Setelah acara tahlilan dimulai, Simbah Khalil Bangkalan punika namung mas tahlil sepindah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Simbah Khalil Bangkalan ngomong kepada sang tuan rumah. Yo sapi ini dang di daging sapi ini dang ditoke. Sang tuan rumah pun kaget. Lha kok mung la ilaha illallah tok padahal tak pacak tak belene sapi loro. Nah, Simbah Khalil Bangkalan pun masuk ke dalam dapur dan melihat. Ayo dang ditoke ya brodo lu mateng, Mbah. Lha kok durung mateng piye? Lah jenengan mung la ilaha illallah tok anu ya rasa-rasen aku. Simbah Khalil Bangkalan pun berkata kepada sohibul hajat utawi ingkang gadah damel, ya wis, saiki sapimu isih pira sing mbok boleh mau, loro isih pira saiki? Sih, kalih. Ajine padha-padha ya sesuk ning pasar. Simbah Khalil Mangkalan nulis wonten ing daun-daunan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapi muloro kuwi ditimbang karo bobote La ilaha illallah sing tak tulis ning godhong iki jajal abot bunti. Tapi nggih karo mas Simbah Yayi termacani La ilaha illallah niku nantes duki ati subhanallah. Dalam timbangan tadi sapinya itu dengan dedaunan yang ditulis La ilaha illallah abad dedaunan La ilaha illallah. Nah, terus dari cerita tadi diambil hikmah lan kisahe yen iki kula berani ngambil hikmah lan kisahe amargi sing cerita kula ki ambak nek teng buku kula nggih mboten saged mboten wantun terjemahne menguraikan karena nggih tulisan beliau mesti kalau saya mengucapkan banyak lagi yang salah dan mesti saya tambahi. Kalau ini insya Allah, gih, tak tambah-tambahi tapi ya sidik. Dari kisah yang dalam cerita tadi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menikah dipnya menawi dipun timbang, nikah mboten wonten bobotipun. Menawi tahlilan dikiran, itu berapa banyak wawasan tahmid yang kita baca. Wawasan tahlil yang kita baca, wawasan istighfar yang kita baca. Tapi berarti kados ngoten menawi wawasan la ilaha illallah sepidah ditimbang kalih lembu kalih menika masih abotan la ilaha illallah menawi yang kita ikuti sarang-sarang pikiran menika berapa banyak sapi ingkang dipun timbang. Nggih menika salah salah satu cerita karomahipun Simbah Kyai dan banyak lagi cerita-cerita Simbah Kyai menawi kurang kapan-kapan ya ngundang kula nggih boten napa-napa. Dari kisah-kisah tadi semoga kita ancal manfaatipun. Semoga kita saged ngambil hikmahipun. Sakderengipun kula tutup. Kula nyuwun pangapunten, basa kula bahasa Indonesia nggih boten alus, growel-growel. Basa Jawa nggih boten alus, amargi kula boten tergolong makhluk halus. Saking kula cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام من الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في دعائك فراري وسروري وارض مدودك جميع الأمور اللهم يا عالم بحالاتي ومقلعي على سرائري ونياتي افني جميع حسناتي وغفر ذنوبي وجياتي وقم جميع حسناتي وسامحني فيما ضاع وما يهدي واحطني في ديني وسني سدادي وسبي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طالب